aku sedikit banyak aku bisa merasakannya dari sikapmu, dari tingkahmu padaku. Mencari perhatianku sudah kuputuskan, ku kan meninggalkanmu agar ku tahu aku tak sudi untuk kau sakiti. Kau yang ingin menduakan aku.